ayu waktu iku ing dalam endi wektu kana ana apa ilmu. Jenis ilmu apapun dan di manapun dan kapanpun. Yang namanya ilmu itu pasti membuka. Begitu buka ilmu asale ora ketok dadi ketok, asale gak ngerti dadi ngerti. Ilmu niku mesti ngerti. Loro ditambah loro piro? Mesti sik ketutup. Terus dipikir-pikir loro loro itu jiru lupa nah buka apa jeneng pamah niku asale ketutup niku lek wong dunia ilmu iso buka iso muni apa niku watetnya wal iradatu utawi iradah karep iku sifat wae sifat iradah iku apa sisu mengususahkan menetapkan menentukan sementara ini iroda mereka pilihan itu kata dari sekian banyak pilihan jadi duduk dengan itu iroda maka batu misal itu kemungkinannya kan kata batu misal kemungkinan kata mungkin dua TV, mungkin jamaah mungkin dapat jamaah tahlil mungkin negara walimah mungkin kemungkinan-kemungkinan yang kata terus mungkin di khusus ya engkau aku arep negara undangan walimah atau di khusus dan ini ku penggawaiannya iroga ini ku penggawaiannya kata ayu ayah iroga ini iku indiknya iroga tangan ono obo iroga di ayu waktu itu dalam endine wektu kana ana apa waktu dalam waktu apapun di dalam jenis iroda apapun menurut itu model peng toko niku kathah lampu ijo kuning abang ireng putih oranye bleni-bleni polos bleni-bleni macam-macam dan itu mungkin sing nentokno kok sing dituding yang hijau dan ini sing ngusuh semua jadi hijau ini ya udah dan nanti saya jadi gelepong ini aku jadi bisa nonton jadi ditonton gelepong ini mungkin bisa jadi Nogosari, bisa jadi Bungo, bisa jadi Popang, bisa jadi macam-macam ini kan ini aku terus ditonton nih karena ini udah nganuai dek gawe Nogosari nah ini mungkin terus khusus lain khusus digulian itu sebenarnya kita tunggu di tempat ini kalau di Nogosari ya jadi ini di khususnya di Nogosari nah mulai sobat saya pun paham singkat dengan sifat menunggu Allah singkat dengan sifat rodah itu ya Allah mula taksis penentuan apapun membuka pengertian yang tidak tahu menjadi tahu dalam hal apapun dan kapanpun itu tidak pernah lepas dari Allah maksudnya nah yang semua paham ini malah pajang ya maka maksudnya ini pajang ya ini ada yang tukang belok bisa ada yang tukang buka bisa ada yang tukang ngatur bisa ada yang tukang mentok nah kita tinggal masuk di dalam penentuan itu tinggal masuk dalam pengertian itu mula nekter on ini dua mulai dimengakoni ya gelem ngakoni enek pangeran Musa karo Harun aman tujuh di Musa wa Harun arep ngono ae nek tak kepan dhisik teng swara nang sekolo mergo apa ketutup harus ada asbab yang memaksa Fir'aun itu jenenge asbab asbab ihtirar sebab-sebab kepeksa sing sakjane kepeksa iku asli asli sifatnya Fir'aun tapi krono Fir'aun ketutup sifatnya Allah sing rupa gatawara karep pokoke keturutan pengen ngene gampang mboten tau enten sing ngalah-ngalahi akhirnya malah sifat asli itu ketutupan jurkan buka sifat asli itu terus dibiayai mereka dibiayai dibiayai dipeksa, diponcok dan sifat asli ini metu dengan cara apa? Dijep betul-betul segor mereka ini orang dapet orang dapet lah orang peteng orang peteng itu betul bisa buka ini berarti gak dunia ilmu loh kan tidak bisa menentukan gak bisa menentukan Musa atau Harun itu bener apa salah itu ya baik betul bisa beda toh. Mergono apa pilihan itu gak masuk dalam kamus nafir sehingga itu kangen kejuri nah itu peteng sehingga untuk bisa betul harus ada asbab. Gusti Allah menarik asbab yang memaksa Fir'aun untuk menyadari anaknya pangeran. Tapi kasar. Tapi lah menyadari. Minimal jangan sampai ada yang bercokol merasa menjadi Tuhan sampai mati. Iku. Nah, bagi wong sing duwe cahaya iman untuk jebol itu mboten angel, wong ora ana ali-ali itu tidak usah dijebol. Ngoten. Ora usah leren dipaksa wis maksa diri. Sudah melumpuhkan diri di dalam kepaksaan. Jane karepku ya pengen delok inti taksisku. Tapi wong perintah Allah aku kon salat isya ya budal salat isya lan iku jenenge anwar. Pilihane sing longgar, pilihan sing sing kape dhewe, taksis sing digawa awake dhewe kok ora dah cili. Ya kan misal ora dah cili ya. Ora dah cili wis tak mentokno ndelok iki. Tapi kalau ada perintah Allah, ora dah cili itu dibusak. Nganggo perintah Allah itu jenenge anwar. Nah, anwar. Mula wa man utawi sapa wong kita saat wis jembar apa anwar pira-pira cahaya keilmuane, cahaya keimanane wong lam ya tawar kok mongko lam ya tawar kok mongko ora enteni wektu. Orang yang tadi waktu sopok Allah, orang yang tadi waktu ibtirarahu yang terpaksa oleh Allah. Ibadahnya itu tidak usah menteri dipaksa. Gelundung. Sadari orang lain yang tadi dicep-cep pasti ada sadar ini. Dia mungkin sebisa itu ngoteng. Ya, kalau tak orang lain, awas kalau tak percaya, awas aku menolak rasa lereng dibuka no ulang tiang sing model Fir'aun ini wabun wawu nek sajar nek dee fakoh sajar nek dee gak iso sajar nek dee gak manda iso popo sajar nek dee butuh si Allah niku biasanya pada situasi-situasi keterpaksaan yang bener-bener gak ada sing ditolak baru menungso sajar tapi ini lah ada tulung sapa. Baru maksud Allah. Niku kali Allah Taala termasuk dipaiji ngene. Tegese dipaiji karena apa? Karena menungso sing model ngono iki gelem tunduk ning Allah pendala dipaksa kerepotan. Balik ke pameri penak sithik iki lali. Udah. Wa qad ataka teman-teman maju sapa kusapa Allah Gusti Allah aman ing pira-pira kaum itaru kang padha kepeksa sapa kaum ora maring Allah. sebab sing repotno mau aja kan bisa ngusahane napa asbab ngusahane ing sapa kau diungsekno ilal ikhtiro di maring paksa ada satu sebab yang mendorong dia untuk lajak ngungsi berlindung di bawah paksaan itu. Tegese didorong-dorong supaya terpaksa. Ngoten dilebokno kamar ben kula kula. Mae moh mae buka mae ngoten. Ngoten. Gelem muni mae mae ngenteni lek wis dilebokno kamar dikunci kanca jaba. Nek liyan wis dolanan layangan kalau lerene wis moh. Ora gelem muni mae. Tapi lek wis napa? Di jero kamar kunci kanca jaba kok mae buka mae. Zaman kita tidak isi longgar, Allah Allah lah. Baru kalau harus cipok sumpuk agak ya Allah Gusti lagi mana? Betul. Jadi lagi asbab dan perkara yang mendorong sampean terpaksa dan sampean kelingan Allah. Tapi pala masalah mungkin nalikane wis ilang apa asbab jala mongko dadi ilang pisan apa ikhtiraruh suasana terpaksane itu akhirnya kaya-kaya ndek wis gak terpaksa maneh malah kaya gak butuh Gusti Allah. Nah niki hubungane kali iki wonten ayat berapa sing musim niki saya sebab apa ilah wapal Quran ayatnya ini sedikit malam gak terus lagi pikir sih ngaji ini soyo pinter Quran jadi si maca ini betulnya apa Quran di sana jadi ada juga ini sedikit ala ayat bisa terus lagi ini nah kalau mana ini gak bisa terus lagi ini buka ini dari Dawa Allah Ta'ala itu kan surat Al-Isra surat Al-Isra ayat suidak itu surat Al-Isra ayat suidak itu wa idza massakum ad-durru fil bahri dalaman tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal bahri a'radtum wa kana insanu ponis saya itu si Allah wa idha masah saya sempatnya nyatet ini jadi catet ini lo balen ini alon-alon kalau gimana wa idha masah lantai skalane menimpa nyinggol nyinggol tak jadi urut patah kemana jadi nyinggol wa idha masah skalane nyinggol yang suruh kabir apa dulu kemana bahaya yang tidak mengerti filbahari yang segoro yang penak itu contohnya yang segoro kalau-kalau jenengan itu kalau Kalimantan, Mbak Perahu terus dan ini zaman membuat udah segur di guru liwang umum guru langit buat teman baru bisa ngomong dari terus harus sokong sing dulu kira kata niku jaring-jaring yang terima dorot itu kalau kesesak kemangan jangan ketokohan kesesak kemangan itu pun sing imun sokong ninggal pun masa terus kesenggol madorwa kesenggol sesuatu yang membahayakan ubah ini sekoro nek suasana menunggu itu baik wong sing mbok sambati sing mbok celuki kuwi nalika kudu lan apa dolan mbok kudu ilang sapa sing ilang man ya sapa man iki terserah apa brahola sing mbok sembah apa kanca sing mbok culi tulung apa tangga sing mbok sambati Sapa man wong tatuk menang sambat-sambat sira kabeh ning gone wong kuwi. Ngoten. Niku ilang kabeh. Lagi ilang kabeh. Kamana sing sambat juga? Sambat kapten kapale. Ning kudu dhewe lah ambis ora iso apa-apa. Ngoten. Sing sambat juga. Saman bungok, buju sama sama koma orang lakon waktu itu setiap kaget yang sama sama setiap kaget melayam kejoboh ibu si Allah jadi sama sama Allah itu cuma gelis salah yang kaget ibu si Allah wani wani wani wani gungo oleh libur jek sing kudu ning iso do ya Allah. Ya Allah, tapi iki iso ngono. Allah niku nanti jam 6 inci dari Semarang ke Jakarta numpak pesawat. Dilala pesawat ini lumayan gede. Jenisnya jenis Fokker. Lalu itu suaranya, mesinnya kayak ngelotot itu ngirang. Betul kok satu. Betul lah kan. Betul. Terus. Wah. Muatan di sini. Kelepuan. Macam. Ya. Wah. Sebiar. Sokor bisa berarti. Tengri gua jenis bengok ya orang panas. Jalur tulung pramugari bodoh raisonya. Gila, juga pun waktu itu sekal selawat ya sebagai. Lu mana kita mau contoh apa? Mana kita mau contoh apa? Lalu itu ikhiram. Ikhiram. Tegis ikhiram dipaksa untuk duduk di dalam kursi kebutuhan. Tapi coba menonok semuanya. Terus saya ini. Tapi kalau mana aja. Mengenalikan ini. Selamatkan kamu kusi Allah kumin siro kape. Selamatkan no ilal kari balik negara tanmane. Dan akratum kue berpaling dari Allah. Ditaruh itu pak Allah, Allah. Alhamdulillah. Berkati kudung ya Allah. Mari saya selamatkan kamu. Kapan kau yang akan menangis dan pelayanan di sini? Kusi Allah itu lagi omblas. Gila. Pengen baca laut ini sama. Panulis ik bien ono. Nanggu fiil maju. Dan amalan wis ik bien ono. Sokwal ini sama menungso. Sokwal itu tidak jenis. Oleh itu kabura. Orang kafir loh. Kabura. Itu maknanya akeh. Dek kafir oleh sisan, tapi dek kafir oleh kufar. Ini banyak. Ini sepatut, patutnya menungso. Saja nih dia itu butuh nih ketutup, kau gak butuh. Ketawanya itu apa? Begitu tadi orang tengah laut lepas, soalnya sih disambat di sopo-sopo, ya wes. Dulang ada dunia. Mate gula wansol dan pengajian dalam dunia. Nyetel dunia itu si Oman Jumpute film. Allah, ini gue enten uang nopo kedinginan salju. Untuk kedinginan salju itu gak diperlukan sama mati. Tapi juga ruangan itu ruang apa? Ruang kayak bulldozer apa? Kayak bigu ini. Bigu ini itu lagi jalan dengan ruang ini. Jadi itu biar baik ketepetan menerimu ini. Hujan salju. Metu mati. Tapi itu juga harus kekat ini. Jadi itu bisa nih anget. Itu ada geningan. Itu ada yang diobong. Itu ngobong lambi. Lambi tuntak. Ini ngobong. Ngobong koper kan yang menteri lagi dari kain ini diobong Suwe-suwe ni bu buku agenda ni jopo. Suwe-suwe dolari ni jopo. Dolari tak macam ni. Duit dia jopo. Duit jadi tak penting. Butuh penting hangat ini. Itu hangat. Duit jadi tak penting. Terakhir ni dia bayar betul senosa. Bapa selempetan yang bulan ini kan terenjil. Yang terenjil ini dia berasal dari enjil itu pikir-pikir. Pikir-pikir kita apa berarti enjil? Akhirnya ngerti. Jadi cara buang yang cocok pertimbangan. Ini kertas. Enjil itu bukan yang di kertas, tapi yang ada dalam keyakinan saya. Ngoten. Wis akhire terakhir Injil diofungsi sak tapi omong-omong ana. Akhir wis tak abres wis pun pasrah. Pasrah. Oh my god. Baru diwaten. Baru oh my god. Ya Tuhan. Akhirnya wong iki lakoni dipaksa Tuhan. Pengen ngomong matanya dipaksa terus gendang itu hantu-hantu terus mereka dipaksa ini hantu-hantu wakala jauh malih yang terayak sanes yang juga negara soal sendiri kali ini ini dalam Allah surat Al-An'am dalam surat Al-An'am A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim surat Al-An'am ayat swidatiko tidak gansal, tidak digunakan A'udhullah Masyidul Wajib Bismillahirrahmanirrahim Kul Mayyumat Jikun Minam Minjulumat Dari Walpah Tadawunahu Tadawu'an Wa Khusyah Lain Anjayna Minadihi Lanakunanna Minasyadihi sampai akal ayat ini tambahin ayat apa ini sudah sekawan kul Allahu najikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun buntutnya kira terkari-kari kan dulu ya mana guna namina syafirin you know. Tapi kalau like, tidak internet ya, tapi antum tu seribun, menunggu orang ini. Kul dawa sila Muhammad, menunggu sila boy bulu nanti menyelamat nosok pemain, kumeng sila. Selamat nomin bulu mati dari sakit kerutan kerutan bumi, walbahri langsung. Negaratan berrepot. Kebeteng yang tengah alas juri sama tukun juru alas siapa yang dulu Banu Gembos tengah ini ini jembatan lahar Johor Kudul siapa yang rindu yang nyelamat kata si Luwau yang tengah laut yang tengah segoro Gumliwang-gumliwang apa sebenarnya? Nah, ini harus menunggu Tata unang halu kodoh Dungu sirot abdeh Gulung busi Allah iman Tadi kalau gue rumah Nalamu peteng di darat Peteng di laut Lalu mesti Pol-polanya kodoh sebenarnya dungu Gila Oh my god Lalu pol-polanya kodoh ini salah ada yang dicara di sini mana ya uang ini jalan dan jenis lo orang itu yang mau anggap dan jenis lo ya diwangsul malih mugawa sira Muhammad man utawi sapa iku yunan sing wis selamat kan sapa man gunung sira kabeh nyelamet kami di rumah ini dari saking pura-pura pengen daratan dan bahar dan lautan tada unakan kodo dungo sambat-sambat siwa kagah wa iman mau oleh dungo kagaru anhalo dipi-dipi wa kuhiyatan lan halo rosorti dan dungo ini dungo kata nunggu janji-janji segala wa in anjayna min hadhihi wa lanamanna min syakirin wa in anjayna yakti lamno selamat sobat kita wa in anjayna yakti lamno selamat sobat kita selamat min hadhihi saking ini dikentang lanamanna yakti ini ono temen sobat kita lanamanna syakirin yakin kira-kira wajib pada syukur oleh krisis di siwasa akan banjir di siwasa setengah jadi pokoknya sudah lah kalau kita nanti sudah lepas dari perwatan ini akan kita gunakan semuanya untuk jariah kita akan membangun generasi bangsa yang tunduk kepada Allah bayaratun tujibatun warabun rasul biyu lepas agak zulumah banyak kegelapan artinya tidak menentu biyu sampai usah pokoknya ayo dimazari ya pokoknya engkau lagi selamat aku engkau mana kita pokoknya lagi engkau beres persoalan itu cukup beres aku keluar ziarah kami sama gila ini satu nazar bisa pokoknya cukup oleh amprah utang udang cair bisa langgar itu tak sama aku boleh menang kedua usah wah ini pokoknya jadi-jadi karena aku menang menasihkan ini aku mesti syukur lah kandang ini aku boleh buat wangi ini kan aku sampai kalah aku pokoknya menang kan bungkok tak ada nama cip abe tapi ya siap jauh nama kun jauh Allahumma jauh Allah taiku siapa iku yunat jiwa selamat akan sopa Allah kumisir rakyat bila saking kerumutan sini selamat mau sopa kerumutan krisis kerumutan ala petaka bangsa ini hanya Allah wa minggu lina jendir ini hanya memutih bumi dan ujak laut tak kerumutan apapun dunia dan akhirat unggul lina semua kerumutan semua kesulitan semua kesusahan itu yang bisa menyelamatkan hanya Allah Ta'ala. Nah, wes kamu kembali. Tapi itu kan boleh. Nah, itu sama dengan itu kan jasa saya. Cuma, suwe-suwe. Cuma itu, benar kali fa, benar kali wa. Wa itu langsung gandeng. Lek fa, itu berurutan tapi lek summa itu berkegangan proses lek tas ber kanu-kanu langsung kesempatan aja dia benar kesempatan tapi summa suwe-suwe lek kiai kuno summa nuli kari-kari nuli kumpo kari-kari itu sebenar suwe-suwe kalau ada cerita nih anak-anak yang ketemu kalau aku ilah itu cuma antum nuli kari-kari tadi sirah kabeh ikutu sirikuna padu musyrik sirah kabeh tapi si musyrik melah mulut terang sing nyelamatna Allah tak tapi sampai lalu cerita-cerita hari pahlawan itu tidak ada kita yang mengusir Belanda tidak akan bisa terjadi kemerdekaan luar. Melah-melah dia. Padahal dia melah-melah di Jakarta. Tapi sesuai dia melah. Ini aku jadi itu serikun dengan ini. Enggak mau ya. Ini umpannya ada dungan yang mati. Ini gak mau enak malah dungan. Masa bisa merdekal. Mau bayar. Kalau enggak enak bisa apa. Ini gak enak. Ngangkat dan runcing mulai rasa, aku ujung-ujungan rebutan jasa padahal ketika tidak melanjutkan kita ngomong Allah yunajiku minha mengikuti karbin sehingga lama kau bisa kerumutan-kerumutan yang bunyi laut ini rana dia mencoba Allah tak tapi kalau itu menang aku jalan bintang jasa akhirnya kamu keturun rumput melalui tali-tali. Mbak, modelnya lagi ngerti ya? Iya, pasti modelnya lagi ngerti. Iya, nah. Waktu dia menunggu. Ibu. Kakak, kembali ayat sama si kakak. Ila gue didalika tunggu kemarin dia dengan kono-kono. Soal. Nopo. Nek kepeksa kelihan Allah. Lek longgar berlari. Ngiling nama diriku minal ayat ini rupanya satin kira-kira ayat awal jadi kanku meko dihadal makna yang dalam iki-iki makna makna menunjukkan bahwa nama menunggu diriku saja ini tetap kepeksa senajan kita Allah berani jadi ya tetap kepeksa cuma nanti kalau enggak sengaja ketutup. Mulanya jalani kaburan walam malam hasil walam malam hasil lan nalikane wis ora bisa tumeka ora bisa sambung apa sing ora bisa sambung ukul awan kira-kira akali wong awan wong awan wadah niku biasanya buat tentuk begini. Tapi lah ini sekolah ngaji hitam itu insya Allah itu bilang. Tapi ini ngaji hitam ini sering umumnya orang umum orang awam ini itu akalnya itu tidak cepat untuk sampai kemana sampai ilam maring darah tuh tiga nulis maring di ingmah apa sih maring hakon kuju dari kira-kira hakikat wujudannya awal hakikat wujudan serba terpaksa ini ulah kemudian wong duwe kekuatan wong duwe ikhtiar wong duwe kemampuan wong duwe bodo wong duwe nyamu ini lah wong duwe jadi itu apa soal nyambung kan dia duwe ngelmu, ngelmu karena kan duwe diomong duwe ngelmu nah aku mau pinter lah ya senajan ngelmu, senajan itu ya pinter tapi kan jadi ngamil orang apa kita gitu ya dan itu hakikat wujudan sing sakjane menungso asli tetep ora duwe sing duwe ning Allah ta wujudane gak ana sing gak wujud ta wujud ta wujud sampeyan dipaksa Allah jadi wujude wong iki dipaksa arep wujud ora bisa rembukan ya gitu dipaksa wujud ta yo fungsi saiki sing tenan aku malah selengke iki wujud ku awakku ngono iki terus lho ngaku-ngaku ngaku-ngaku ngaku-ngaku ngaku-ngaku ngaku-ngaku malah kencing lewe kata di kandang iya ngano lho pak sama lah iya seolah ngaji geniso ngaji sama lah koraku besok yung rungok nek kabeh bis pantun kebus Allah lho ngono ya ngono tapi iya so ngaji ini dilain nabi saya rumah lho ngaku-ngaku itu jauh Pak Imron ngaji ini kamu di luar itu sama Pak yang berjauh sama Pak Imron kan yang kamu Padahal sebetulnya ngiling no. Itu sama-sama nubro kaya apa le rumah yae ora teko bae. Wong nyatane sampean yo wis telepon. Wong ya wis semoyo lek jereke sing kok arep rene. Lah kok sampean nang promo bareng yo apa. Ngiling to lho karo sampean. Yo tapi ngan kuwi malah wis ngaji. Wis ngaji kuwi aja iso. Ngono bareng ditutupi nih. Niku perkara sing mboten nyambung, lan pasane mboten nyambung. Umumnya awam, akal yang awam yang umum. Maksudnya umumnya orang orang budi, orang umum ya umumnya uang. Ya orang pintar barang orang apa? Ini aku busan trio tak ulang sekarang. Bisa pintar busan bukan bukan. Nanti ya usah ini nih. Plus insya Allah bukan dia tongkat. Nek pun ngomong itu biasa, ngomong biasa. Salah. Nari kau bersuara itu suara nyambung. Allah itu suara mesake, betul tak saya? Mesak nolak tak nyambung. Nah, penyambung itu disuruh-suruh betul. Nah, tangan ini orang dia, ya salah kok. Monggo menguasakan sebuah asak, ubusi Allah. Menguasakan alaihi dikuasakan atas babak yang kira-kira sebab al-musiro kata ngabeti ngabeti mengiktira rumah yang maksa-maksa, maka dia dihadapkan oleh Allah, dihadapkan oleh Allah kepada suasana-suasana yang suasana-suasana itu membuat dia terpaksa ngerti didui mobil ya didui mobil ya didui sembarang kalir duit cukup bensin full sopir yang siap sembarang lengkap STNK SIM cukup remos kulkas didui mobil mesti sediakno bantal nggawa yo ngoten sembarang dikontrol sih dan tapi ini cek iso dipaksa Gusti Allah delalah dan herek keri dan herek itu keri jadi ngumpul ini nyahas ini dipaksa gue tambah itu ngerahas apa-apa oke ya ini dipaksa kembali tangan nah di situ makanya kita sebenarnya sebenarnya bukan soal bagaimana supaya cepat lepas dari kekuasaan saja ini karpe itu kamu dan nino el tiga el pangkah kalah di kusial dan nino mungkin nyatane ya apa bener satu ngoyo itu pulau di pesawat ustadu di jadwal di jadwal rekamannya jam setengah itu jam 18.30 wah ajar kaya yoyo jadwalnya kaya disiplin lah dihitung beli tanah ini tuh nggak nate dilonggari budal jam 4 dilonggari nek masalah sepele masalah dilarang itu penting butuh latihan baris. Ya lah, kita akan begitu seperti itu. Betul. Kalah harus oleh kita. Jadi ampun sampean sing maksa, tapi siaplah kamu setiap saat dipaksa. Penak siap dipaksa, penak. Aku paksa saya sih, ngono. Aku paksa saya sih, ngono kan? Cara jawabnya, mas, aku terkesan. Bukan semulih aku pakai seperti pernah kamu semalam, tapi lah orang pakai sajer lah, pakai arus orang kamu semalam itu masuk aja, gila. Tapi lah saya pakai semua, jadi pakai mus nanti, jadi pakai supaya nyaman. Mun Gusti kula niki tukang dipeksa pun jenengan peksa pun. Engko lha kok dikasih peksa. Lho ngono. Niku mun rumus. Perlune sakjane napa? Nek jenengan dipeksa Gusti Allah dengan bentuk-bentuk penampilan asbab sampean duwe karep kali Allah dikai dalan yang dia keren rinting mening jelas pokoknya ini tanah kepada 150 per meter nah mau kau bisa meter berarti 150 juta ya sampai ini jenisnya penghubung yang oleh minimal 1% 1.5 juta kecil tanah dan mening wong sing dodol ya wis siap hidupku ya wis siap wis sekitar pertemuan transaksi 1.5 juta kalau wis kita iki dise betul terus jadi baik kon joto dilalah biasa perkara niki sepele perkara niku sepele mergo niate sing dodol tanah niku arep dimulai urutan keri-keri ya ditelepon karo dunia di Jakarta wis dhek orang tak dodol tanah dan tak sawane alah kok terus wirami ben kita ora muter ngene kumulo iki paksa Gusti Allah ngeten ta liyane terus pancen liyane supaya padha ngerti sira saka wong awam niku ngerti bahwa kudu diyani ing bisa meksane sifat kepengerane Allah ben tenang lek sing jenenge pangeran iku duwe sifat maksa ben tenang mungkin ora kok kowe sing meksa tapi Allah sing meksa nek kowe iki pangkatmu di paksa ngono kowe gak iso meksa kowe wis tak paksa nang sandinge di mana demonstrasi pokoknya saya tidak setuju kalau besok jam 7 pagi ada matahari saya tidak setuju ayo paksa nih berapa nama tua ya saya ini sama maksa gagal orang nyambah aku rasa aku rasa 17 aku kok rasa 7 gak gagal kekocokan aku sambah ya orang 7 aku protes gak 7 mereka pas panen orang anak panas bimis terus bila lah bapaknya kekocokan ini pula sama protes ya protes aja sampai kekocokan menek gabah tidak mati cambah ini sama penek mati orang enak berarti sama ada yang sama sama sama jika bisa belum gak ini aku belum nampak gabah itu mati cambah alah ini kebelet tipis ini aku sama memaksa dulu untuk tidak penting gak bisa bagaimana ibu-ibu apa itu ini sedang cari-cari dari orang kantong jadi masuk gampang jadi etal di karet beres ini berarti dipaksa suara dipaksa nyantuk zaman rewes dipaksa bisa Allah itu sampai ngangkat itu perang padahal hidup ini lah mula mula saya abot ini dia akan abot alah ini lu mungkin kuat mungkin sampai orang-orang yang maksa tapi dipaksa dan itu sampai itu kenal kenal bahwa Allah itu tukang maksa di samping mengerti sifat kohharnya Allah wa azamatal haidati wa azamatal wa azamatal ilahiyatihi lan keagungane sifat kepengerane Allah artinya bahwa posisi ketuhanan itu sangat agung karena agung begitu agungnya, maka tidak ada yang bisa mencegah. Baik berkarat kudu ketimutan itu sing iso ngono kuwi mung Gusti Allah. Ibu dile kula panjenengan paham paham sing koyo ngene iki nggih insyaallah insyaallah cara nungkan kembali urip sing dialami niku ora malah dadi susah ning malah lucu. Ya jadi lha gak iso ngrokok ning dhewe ra jan. Ha, ibu tak ada yang rekam tu lucu. Ada yang nyoteng ni aman bulan bulan tu biasa. Nah, ya, aku jadi ya kakak gede dulu ini. Aku yang orang lama. Dengan terima dia cepat ibu bawa itu orang yang seorang wanita lebih kama. Ibu lebih kama perlu tidak? Ibu perlu cuci. Ibu mana seorang lebih kama? Mereka mengirimkan kaman berupa yurakat tadung menguiduk mengurat nisek-nisek kaman berupa dipantang gitu mungkin ini kaman gak iso maksud padahal kemudian kaman menjauhkan ujian juga boleh kaya uang yang ini jauhkan aku milik piyai piyai senang kalau piyai bisa ini ngomah tinggal tunggu sing wedok dan tekan lamang ya lah itu lebih padahal manikau tengah depan masyarakatnya kudua itu kuwagung ngono lah kaya iso-iso lagi ya padahal bisa ngeheng Assalamualaikum ngerti nyawet turun yang mobil padahal itu orang yang ditarik itu enak paling waktu mereka ngomong-ngomong mesti kita kalah jadi ada diri mula buji jenis di terkenal iya iya ini pas tentang santren itu lama kalau mula buji jenis di terkenal ini wakil patah kekasih ini gak mesti mulai kajian pas longgar itu aja kemana nung jauh ini kayak menawarkan pak polisi yang dikenakan mulai pas juga tenggeratan ini hilang nilang yang salah tenggeratan yang seragam polisi ya bisa ya jalan nilang kucu bisa merenung mana kucu merenung ribet apa gak merenung betul saja. Hei, sih. Mana pas sudah diurah, mana ini kami tua, mana ini bayar. Orangnya cuman itu mulai. Ibu sudah mulai dengan rumah ini kan jadi itu mulai orang tua. Lepas semua, kalau bawa dia bawa. Kalau kata-kata di pasar, mau bawa dia, dia bawa. Masa dia betul lagi. Padahal kita sendiri mereka saya tahu. Padahal nggak cukup bayar sembunyi sembunyi kata kami ini nih. Di pusat itu dia kok kalah. Bisa seperti itu. Menurut itu baik, orang lucu lah dibikin lucu. Kalau kita itu ya ya Allah ya. Rambut janji. Rambut janji. Mulanya gitu. Nah, boleh sok-sokan dan cerita sentap di awas. Ia senajan itu cukup tenang, cukup putih. Tapi kan, namun kan dipengiling. Seorang khalifah terkenal yang namanya Harun Ar-Rasyid, nanti uang biasa dengan Abu Nawas, ternyata ya tak. Itu dua ini. Abu Nawas, boleh sok ngutung bintang dengan jumlah itu. Tapi awas kalau tak isong itu, pak penjara. Tapi kalau isong itu pakai hadiah sembilan. Wah mungkin ni. Saat ini tidak sakit jawab, tidak sakit menghitung. Menghitung itu butuh waktu kada. Tiga bulan malah kalau tak setor jumlah ini, pun oleh minggu bawa kucing. Kira pun awak. Isa kowe ngitung jumlahe bintang nerang. Oh, sampun. Jelas iki pun kula itu. Kira jumlahe bintang nerang sami kalau jumlahe wulu dan kucing. Lah boten ngerti sampeyan itu juga, Mbak. Mula berarti ni lagi. Kata-kata orang itu alfa. Jadi mis sak teliti teliti ni orang berkatakan itu alfa. Artinya ada yang kelewatan. Itu nyawa dipaksa. Dipaksa. Mulanya orang Jawa tu dua unen-unen. Nada dua unen-unen. Sepandai-pandai juga meloncat. Nah, suatu ketika juga terpeleset juga. Mungkin mana orang-orang sombong. Dan mumpung jurung dipaksa, maksudnya dipaksa untuk memasuki keterpaksaan, memaksa diri lah. Saya setuju, barang siapa yang tidak mau memaksa dirinya sejak awal, maka pada saatnya dia akan dipaksa oleh keadaan. Itu bahasanya orang yang orang pantai kenal berjalan keadaan. Jadi masuk keadaan itu mesti gawe agen. Jadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dia tidak mau memaksa. Isyikah tidak mau memaksa latihan yang berjari. Dan itu mungkin harus dibujuh, dipaksa bujuh itu yang berjari. Akhirnya malah yang berjari ini sesuatu. Yang berjari dipaksa itu tidak pernah. Yang pernah yang berjari tapi senang. Mergo hobi. Yang berjari tapi hobi. Itu boleh bayar dan baru menang. Mereka sedang jadi paksaan sejak kecil. Paksaan itu hanya awalnya. Kalau paksaan itu dilunggu terus menerus, butuh dilunggu-lunggu galan terus, itu sesuatu yang namanya terpaksa. Butuh sengsara itu menjadi kenikmatan. Saya suruh zaman pengen jaduk nyekel bumi orang malah. Sama latihan memaksa untuk tahan tinggal titik demai gini satu detik itu tambahinnya satu detik setengah tambahinnya rong detik itu mungkin susah satu jam ke tengah bisa itu udah turun latihan jelas ya dosa itu sama tinggal dengan penuh konsentrasi jadinya sederhana rasa sederhana. Kabeh makhluk liyane menungso, itu diwih bisa kok kanggo menungso. Apa? Durut lho. Dene kok menungso isih kalah karo liyane mergo menungsane ora gelem latihan. Tidak mau menduduki posisi dipaksa Allah. Lah, Nabi Ibrahim niku nalika dadi diobong makhluk itu mboten krasa dosa makhluk kok. Aku itu dipaksa Gusti Allah ngadepi Namrud. Sampai Namrud duwe keputusan aku kudu dia, bonus sajane sing keputusan kuwi kudu Namrud tapi Gusti Allah. Dadi yo ben lah wong aku gawean Gusti Allah, geni gawean Gusti Allah, Namrud gawean Gusti Allah kabeh dipaksa kok. Namrud itu ora dipaksa Gusti Allah muni ngono ya gak bener. Dan wong iki sing do nyiapno pembakaran saya itu juga dipaksa. Lah iki yo dipaksa wong gak dipaksa harus ngomong di hadapan Allah. Sing maksa apa? Gusti Allah. Lha pes. Wis ben kawene Gusti Allah dipaksa Gusti Allah. Wayahe iki dipaksa waktu minta. Intaha wis rampung, wis selesai. Monggo kita tutupkan dengan sesaingan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu wa barakatuh wa sahabatu rasulullahi ajma'in wa hamdulillah wa ta'ala wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa hamdulillah wa